الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب إطالة الغرة والتهجيل بالوضوء. Bab disunahkannya memanjangkan gurrah. Gurrah itu cahaya di wajah, wa tahjil cahaya di kaki dan tangan, bil wudu. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, sumiyya nur alladhi yakunu ala wadi wudu yaum al-qiyamah, dinamakan, disebut cahaya yang akan ada di anggota-anggota wudu nanti hari kiamat dengan gurrah wa tahjil, dengan warna putih yang ada di wajah dan kaki tangan al-faras, kuda. Jadi ini disebut sebagai para ulama kita termasuk yang menunjukkan kekhususan wudu bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, kata beliau, haddatsani Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wal Qasim ibn Zakaria bin Dinar wa Abd bin Humaid qala haddatsana Khalid ibn Makhlad an Sulaiman ibn Bilal qala haddatsani Umarah ابن غزي الأنصاري النعيم بن عبد الله المجمر قال كتب لي رأيت أبا هريرة يتوضأ. Aku melihat Abu Hurairah sedang berwudu. Faghassala wajhahu fa'asbagha al-wudu. Beliau pun mencuci wajahnya dan menyempurnakan wudunya. Thumma ghassala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud. Kemudian beliau wahirah ralanhu mencuci tangannya hingga mengenai mencapai adud. Adud itu lengan bagian atas sampai sini. Qala thumma yadahu yadahu yusrah, mencuci tangan kirinya juga hatta asra'a fil adud, hingga mencapai adud. Adud jadi lengan bagian atas. Thumma masah ra'sah, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahu al-yumna, kemudian beliau mencuci kaki yang kanan, hatta asra'a fi saq, hingga mencapai betis. Ya, sehingga mengenai betisnya, sampai betisnya beliau cuci. Summa ghassala rijlahu al-yusra, kemudian beliau mencuci kaki yang kiri, hatta asra'a fi saq, hingga juga mencapai mengenai betisnya. Tuma kalau beliau bersindal, bersinbat, kenapa beliau melakukan ini? Kata beliau, ha kada raitu Rasulullah SAW yatawadda'u, demikian aku lihat Rasulullah SAW berwudu. Faqala, kata beliau, kala Rasulullah SAW, antum al-gurra al-gurru al-muhajjalun yaumil qiyamah, kalian yani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang putih wajahnya, putih kaki tangannya, kaki dan tangannya di hari kiamat. Kenapa putih? Min isbagil wudu. Karena sebab ia menyempurnakan wudu ketika di dunia. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini mudraj, ini ucapan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum falyutil Wurata wa tahjilahu. Ini ucapan Buairah, bukan hadis. Ini mudraj. Barang siapa yang bisa di antara kalian memanjangkan gurrahnya wa tahjil, gurrah ini putih di wajah dan kaki dan tangannya, maka hendaknya dilakukan. Qala Imam Muslim rahimahullah, kata beliau, haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aidi. Qala haddatsani Ibnu Wahab. Qala akhbarani Amr ibn al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal an Nu'aym bin Abdullah. Anna ra'a Abu Hurairah yatawadda, beliau melihat Abu Hurairah berwudu. Faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kana yablugha al-mankibayn. Ketika mencuci tangannya, ya, beliau mencuci wajah dan kemudian mencuci tangannya hingga hampir mengenai pundaknya, mankibnya, artinya sampai tinggi mencucinya. Thumma ghassara rijlaihi, kemudian mencuci dua kakinya, hatta rafa'il saq, ya, hingga dicuci mencapai betisnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, kata beliau, sami itu Rasulullah SAW yaqulu, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan datang di kiamat nanti gurran, dalam keadaan putih wajah mereka, muhajjalin, dan putih bercahaya kaki serta tangan mereka, min athar wudu, karena sebab athar, iya, bekas air wudu yang mananya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ucapan beliau mudraj, barang siapa di antara kalian yang ingin memanjangkan gurrahnya putih di wajah dan tangannya, maka hendak dia lakukan. Lihat fil rahiman rahimakumullah. Yang pertama, ya, hadis ini nas, ya, yang menunjukkan disyaratkannya isbag al-wudu, disyaratkannya menyempurnakan wudu. Wa isbag al-wudu khairul rahiman rahimakumullah, di antara dengan mencuci semua anggota wudu sesuai dengan batasan-batasan yang disyaratkan, melakukan pada anggota wudu seperti yang disyaratkan. Melakukan yang disyaratkan maksudnya, barang siapa yang hanya sekedar mengusap kaki seperti syiah, yang hanya mengusap kaki ketika wudu, maka dia tidak sempurna wudunya. Nas Al-Quran dan sunnah di sini, perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kaki itu dicuci-cuci. Fa'al kama fa'ala Rasul. Kita lakukan sebagai perbuatan Rasul, ketika Rasul mencuci maka dicuci. Yang kedua batasannya, ini nas yang menunjukkan bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ila marafiq ini bukan maksudnya batasannya itu siku, tanpa dicuci bagian sikunya, atau ilal ka'bain, yakni sampai mata kaki, dalam keadaan tidak cuci mata kakinya, tidak. Tetapi yang dimaksud dengan ilal ka'bain ilal mirfaqain, yakni mencuci tangan sampai dengan sikunya juga dicuci. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencuci tangannya melebihi, bahkan beliau melampaui sikunya sampai aduk. Juga beliau mencuci kakinya, iya, mencuci mata kakinya sampai beliau bahkan mengenai betis. Iya, karena yang wajib al-mirfaq, qul ka'ab, juga dicuci. Itu di antara bentuk isbag al-wudu. Nah, yang berikutnya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hadis ini, ya, contoh di antara contoh dalam hadis terkait dengan masalah al-mudraj, ya, al-mudraj itu adalah ucapan seorang perawi yang bersambung dengan satu matan, bisa di awal hadis, bisa di tengah hadis, dan bisa ada di tadi akhir hadis. Seperti di sini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sampai antum al-ghurru al-muhajjalun yawm al-qiyamah man isbaghil wudu. Adapun yang akhir, paman istata'a minkum man yutbal yutul murada wa tawjil, ini ucapan Abu Hurairah mudraj. Ya, sehingga itu bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mudraj ini ucapan sebagian perawi, entah sahabat atau tabi'in atau yang di bawahnya. Iya, yang bersambung dengan satu matan. Iya. Sehingga sebagian orang mengira itu adalah ucapan Rasul, padahal bukan. Itu adalah mudraj. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlallahu 'alaikum.